adalah perbuatan yang sangat buruk ditinjau dari beberapa hal. Yang pertama, syirik akbar adalah perkara yang sangat buruk ditinjau dari bahwasanya pelakunya adalah menjadi seorang yang kafir. Seorang yang melakukan syirik akbar, maka dia divonis dengan kekafiran. Tanpa ragu kita mengatakan, seorang yang melakukan kesyirikan adalah seorang yang kafir, keluar dari agama Islam. Ini yang pertama. Dan syirik akbar juga jelek ditinjau dari sisi yang lain, bahwasanya seorang yang melakukan kesyirikan dengan syirik akbar, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan untuknya surga. Tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan dia ke dalam surga. Wa ma'wahu nar, dan tempat kembali dia di akhirat nanti adalah neraka. Di akhirat nanti tidak ada tempat kembali kecuali hanya dua hal saja. Satu ada pada puncak kebahagiaan, satu ada pada puncak kesedihan. Satu ada pada puncak kenikmatan, satu ada pada puncak siksa. Pada puncak kenikmatan adalah jannah, dan pada puncak azab, puncak siksaan adalah neraka. Orang-orang yang melakukan kesyirikan dengan syirik akbar, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memasukkan mereka ke dalam surga sama sekali, walaupun mereka hanya melakukan kesyirikan satu kali dan mereka belum bertaubat dari perbuatannya kemudian meninggal di atasnya, maka Allah azza wajalla akan larang dia masuk ke dalam surga, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan sungkurkan dia ke dalam neraka wal'iyadu billah selama-lamanya. Kemudian masyarul hadirin rahimakumullah, syirik akbar juga jelek ditinjau dari sisi yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan dia dari ampunannya. Apabila seorang yang berbuat syirik dengan syirik akbar, dia mati dalam keadaan belum bertaubat, walayahubillah, maka tidak ada kesempatan dia akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan seorang yang wafat dalam keadaan membawa banyak dosa, namun dosanya bukan dosa syirik, bukan dosa menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, dosanya hanya sekedar dosa-dosa kecil atau ada sebagian dosa-dosa besar, maka dia masih memiliki peluang, masih memiliki kesempatan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya walaupun dia belum bertaubat darinya di dunia. Allah azza wa jalla berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengampuni dosa syirik, tidak akan diampuni dosa syirik apabila pelakunya meninggal di atasnya belum bertaubat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa selain syirik. Seorang yang meninggal dalam keadaan membawa dosa bukan syirik, ada peluang baginya untuk diampuni. Dia menerima al-karam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, dia akan diazab, dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, dia akan dibebaskan dari azab sesuai dengan hikmah yang ia ketahui. Kemudian masyarul hadirin rahimakumullah, syirik akbar juga jelek ditinjau dari sisi yang lain, bahwasanya seorang yang melakukan syirik akbar akan Allah subhanahu wa ta'ala runtuhkan seluruh amalannya. Dalam sebuah ayat surat Az-Zumar ayat yang ke-65 sampai ke-66, Allah azza wa jalla berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbathanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin balillaha fa'bud wa qum min asy-syakirin. Allah azza wa jalla berfirman, dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, begitu pula kepada orang-orang yang sebelummu dari kalangan para nabi, apabila engkau berbuat syirik, apabila engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menggugurkan amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau akan menjadi bagian dari orang-orang yang merugi. Lihat, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dan menyampaikan firman-Nya ini kepada Nabi Muhammad pertama, kemudian kepada seluruh umatnya. Nabi Muhammad sekelas seorang Nabi, orang pilihan Allah azza wa jalla, seandainya ia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu yang lain, maka Allah tidak akan ragu-ragu untuk menggugurkan amalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ini keberadaan Nabi kita, apabila ini adalah keberadaan Nabi kita, seandainya beliau berbuat syirik, Allah akan gugurkan amalannya. Lantas bagaimana dengan umatnya? Tentunya lebih mudah untuk Allah subhanahu wa ta'ala gugurkan amalan mereka sekiranya mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang lain. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimakumullah, syirik akbar juga merupakan perbuatan yang buruk. Ditinjau dari sisi yang kelima, bahwasanya kesyirikan dapat menghalalkan darah pelakunya, kemudian harta pelakunya, dan dapat menyebabkan wajibnya jihad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Faida qalu dzalik aw faida qaluha, apabila mereka telah mengucapkannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, niscaya mereka akan terjaga darahnya, mereka akan terjaga hartanya, dan mereka akan terjaga kehormatannya, illa bihaqiha, kecuali dengan hak. Wahyabuhum alallah, dan perhitungan mereka adalah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang secara zahir telah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, maka haram bagi siapapun untuk menumpahkan darahnya, haram bagi siapapun untuk merampas hartanya, dan haram bagi siapapun untuk melecehkan kehormatannya. Nah, walaupun barakallahu fikum, kita mengetahui seorang yang mengucapkan la ilaha illallah ini adalah seorang yang berpura-pura. Sebagaimana ada salah seorang sahabat yang dahulu di waktu perang berkecamuk, dia ya duel adu pedang dengan salah seorang kafir, sampai tatkala si kafir ini terdesak, mau dia maju atau dia mundur, mau dia ke kanan atau dia ke kiri, pasti akan mendapatkan tebasan dari salah seorang sahabat ini. Maka dia pun mengucapkan la ilaha illallah. Maka dia pun mengucapkan la ilaha illallah. Dan sahabat ini barakallahu fikum mengira si kafir ini mengucapkan la ilaha illallah itu karena takut, karena takut dengan pedang, karena takut nyawanya dihabisi. Maka dia mengucapkan la ilaha illallah supaya tidak dibunuh. Maka seorang sahabat tadi yang mengira dengan perkiraan tersebut, dia pun tetap membunuh orang tadi karena dia mengira dengan persentase yang besar bahwasanya orang ini mengucapkan la ilaha illallah karena takut pedang, bukan mengucapkannya karena ingin masuk ke dalam Islam. Tatkala kabar ini diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menghardik sahabat ini sembari mengucapkan dengan berulang-ulang, apakah engkau membunuh, apakah engkau menumpahkan darah seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Sahabat ini berusaha untuk memberikan udzur pada dirinya, wahai Rasulullah, saya ini mengira bahwasanya dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut pedang. Rasulullah SAW tidak menerima udzurnya, bahkan Rasulullah SAW mengulangi kalimatnya, apakah engkau menumpahkan darah seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, seperti itu. Maknanya barakallahu fikum, apabila kita melihat seorang yang secara zahir telah mengucapkan la ilaha illallah, secara zahir adalah dia muslim, maka tidak boleh kita memvonisnya sebagai seorang kafir kecuali apabila telah ada perkara yang sangat jelas yang menyebabkan dia keluar dari keislaman. Apabila tidak ada, kita tidak dibebankan untuk mencari-cari. Apabila tidak ada, kita tidak dibebankan untuk mencari-cari. Tetangga kita telah mengucapkan la ilaha illallah. Kita dari majelis ini belajar bahwasanya menyembelih untuk selain Allah adalah perkara kesyirikan, dapat mengeluarkan seorang dari keislaman. Kemudian kita mendatangi tetangga kita, menginterogasi. Wahai Pak, Pak, kamu pernah menyembelih untuk selain Allah atau tidak? Kalau pernah, kamu kafir. Saya tidak mau tetanggaan sama kamu. Seperti ini, barakallahu fikum, kita tidak dibebani untuk mencari-cari apakah telah ada perbuatan pembatal keislaman yang telah dilakukan oleh saudara kita yang secara zahir dia adalah seorang yang muslim dan seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kemudian masyarakat hadirin rahimakumullah, itu adalah bentuk syirik akbar yang sangat berbahaya, syirik besar yang sangat riskan dan rawan. Apabila seorang terjatuh kepadanya, maka dia berada dalam kerugian yang nyata. Walayadu billah. Kemudian ada syirik di sana adalah syirik asghar. Syirik asghar, syirik kecil, yang memiliki perbedaan dengan syirik akbar dari lima sisi yang kita sebutkan tadi. Adapun definisi dan ketentuan dari syirik asghar adalah ma warada fil kitabi was sunnati tasmiyatuhu syirkan wa dallati al-adillatu ala anna sahibahu la yakhruju minal millah. Ini definisi syirik asghar disebutkanlah Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. Syirik asghar adalah perbuatan yang dijelaskan dalam Al-Kitab dan Sunnah dengan nama syirik. Dalam dalil Al-Quran ataupun Sunnah, perbuatan ini disebut dengan perbuatan syirik. Namun ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya orang ini tidak keluar dari keislaman. Ada dalil yang menyatakan orang ini melakukan perbuatan syirik, dan ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya orang ini tidak keluar dari keislaman. Perbuatannya disebut syirik namun tidak mengeluarkan seorang dari keislaman. Itulah yang dinamakan dengan syirik asghar. Dan syirik asghar, barakallahu fikum, ini bisa terjadi pada lafaz. Bisa terjadi pada ucapan manusia, lafaz-lafaz manusia, seperti yang Rasulullah SAW sabdakan, man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, atas nama selain Allah, maka dia telah kafir dan dia telah berbuat syirik. Kata para ulama, bersumpah dengan nama selain Allah adalah perbuatan syirik yang digolongkan dengan syirik kecil. Pelakunya tidak keluar dari keislaman. Seperti seorang yang bersumpah atas nama bintang-bintang, seorang yang bersumpah dengan nama bulan, seorang bersumpah dengan matahari, seorang bersumpah dengan nenek moyangnya. Tatkala dia berbicara dengan menggunakan sumpah kepada selain Allah, demi bintang ini saya telah melakukan hal ini, demi bulan atau demi nenek moyang saya, dan begitu seterusnya, mengatasnamakan dalam sumpahnya selain nama Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perbuatan syirik kecil. Kemudian di antara contoh yang lain yang digolongkan dengan syirik kecil adalah ucapan seseorang laulallah wa anta. Sekiranya bukan karena Allah dan kamu. Ini yang sering mungkin terucap pada sebagian kita. tatkala kita sedang ya, ditimpa kesusahan, kemudian ada saudara kita ya, barakallahu fikum, membantu kita, terkadang terucap kalimat yang seperti ini, untung saja ada kamu. Yang seperti ini ikhwan, ini merupakan syirik, walaupun tidak digolongkan dengan syirik akbar. Untung saja ada Allah dan kamu, menggunakan kalimat dan. Untung saja ada Allah dan kamu, seakan-akan Allah disejajarkan dengan kamu, menggunakan kata dan. Kalau ingin berterima kasih kepada saudara kita, maka ucapkanlah alhamdulillah ada Allah, kemudian menggunakan kemudian, bukan menggunakan dan, kemudian berkat bantuan kamu. Untung saja ada Allah, kemudian bantuan kamu, tidak menggunakan dan, karena fungsi dan kemudian dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia ini berbeda-beda ya. Fungsi dan dalam kalimat bahasa Arab, wa itu mensejajarkan antara atof dan ma'tuf, mensejajarkan antara yang sebelum kalimat dan yang setelah kalimat dan ya. Saya dan kamu, orang yang mengatakan saya dan kamu berarti dia sedang menyejajarkan kedudukan orang yang berada sebelum dan yang berada setelah dan, sehingga tidak boleh kita mengucapkan untung ada Allah dan kamu. Lebih-lebih lagi jika tidak ada lafaz Allahnya, untung ada kamu. Apabila kita ingin mengucapkan bentuk terima kasih pada saudara kita, cukup dengan terima kasih alhamdulillah ada Allah dan juga bantuan kamu, kemudian bantuan kamu alhamdulillah. Alhamdulillah untung ada kamu. Alhamdulillah ini sudah barakallahu fikum terwakili dengan kita menyandarkan pujian kita kepada Allah. Alhamdulillah untung ada kamu. Insyaallah tidak mengapa. Yang dilarang tadi, seandainya bukan karena kamu dan Allah, menggunakan dan, seakan-akan kita menyejajarkan. Itu syirik kecil yang terkadang terucap di lisan. Adapun sumpah kepada selain Allah, ini mungkin penggemar-penggemar lagu sering ya mendengar di lagu-lagunya para penyanyi-penyanyi cengeng ya, demi bintang-bintang ya, hanya kamu ya, demi dirimu ya kan, ini sering terlantun pada lagu-lagu para penyanyi, dan ini dihindari barakallahu fikum, yang seperti ini dihindari, termasuk syirik, walaupun bukan termasuk syirik akbar, ini termasuk syirik kecil. Dan kata para ulama, syirik kecil dosanya bukan kecil walaupun namanya kecil. Syirik kecil itu adalah dosa besar tertinggi. Ya. Syirik kecil adalah dosa besar tertinggi. Dosa besar tertinggi adalah syirik kecil, kemudian setelahnya adalah syirik akbar yang mengeluarkan seorang dari keislaman. Sebesar-besar dosa besar yang tidak mengeluarkan seorang dari keislaman adalah syirik kecil, syirik asghar. Nah, sehingga hati-hati, walaupun dari namanya ini adalah perbuatan kecil, namun syara dosa adalah perbuatan yang besar. Wallahualam. Kemudian barakallahu fikum, syirik kecil juga bisa terjadi pada hati, dan ini yang paling banyak terjadi. Walayyadzubillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari hal ini, yaitu dengan perbuatan riya, perbuatan riya dan perbuatan sum'ah. Perbuatan riya adalah berbuat sebuah amalan dan tujuan kita ingin dilihat orang lain dan ingin dipuji orang lain, Kita sholat bukan karena Allah, tapi kita sholat karena ingin dilihat oleh si fulan. Kita puasa bukan karena Allah, tapi kita puasa karena ingin disebut dengan ahli ibadah. Kita belajar bukan karena Allah, tapi kita belajar karena ingin disebut sebagai orang pintar, ingin disebut dengan orang rajin, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ini adalah perkara yang paling ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Di mana pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar kepada para sahabatnya dan beliau mendapati para sahabat yang beliau temui sedang berbincang-bincang tentang permasalahan Dajjal. Ad-Dajjalul Akbar, Dajjal besar yang akan keluar di akhir zaman nanti, yang akan membawa fitnah kepada umat manusia. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, "Ala ukhbirukum bima huwa akhbaru alaikum minal masihid dajjal." Wahai umatku, apakah kalian mau saya beritahu apa yang lebih saya khawatirkan atas kalian dibandingkan Dajjal? Ada perkara yang lebih saya khawatirkan terjadi pada kalian dibandingkan Dajjal. Maka para sahabat pun mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, saya ingin mengetahui apa yang kau takutkan kepada kami, apa yang kau takutkan menimpa kami, dan itu ternyata lebih berbahaya dari Dajjal." Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, "Ar-riya yaqumu ahadukum fayusalli wa yuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajulin ilaih." Yang lebih saya khawatirkan menimpa kalian dibandingkan Dajjal adalah riya, perbuatan riya. Apa itu riya? Salah seorang kalian berdiri kemudian melaksanakan sholat dan memperbagus sholatnya karena mengetahui dia akan dilihat orang lain. Di hatinya ada rasa ingin dilihat oleh orang lain dan orang lain memujinya. Inilah perbuatan riya yang sangat-sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW akan menimpa umatnya. Dajjal barakallahu fikum, seorang yang beriman, dia mengetahui itu adalah Dajjal karena Dajjal terlihat dari wajahnya dan dari dahinya tertulis kalimat kafaro. Terus kalimat kafaro bisa dibaca oleh seorang yang memiliki keimanan, apakah orang tadi buta huruf atau tidak buta huruf, bisa dibaca. Sehingga orang yang beriman mengetahui fulan adalah Dajjal, kita tidak boleh mengikutinya. Walaupun ada juga kaum mukminin yang terfitnah dengan Dajjal walaupun sudah mengetahui itu adalah Dajjal, ada juga. Makanya Rasulullah SAW membimbingkan kepada kita sekarang untuk senantiasa berlindung kepada Allah dari bahaya dan fitnahnya Al-Masihud Dajjal pada setiap salat-salat kita. Tepatnya di akhir salat kita setelah kita bertasyahud dan bersolawat. Dan ternyata masyarakat hadirin rahimakumullah, bersamaan dengan kekhawatiran Rasulullah SAW kepada umatnya akan fitnah Dajjal, ternyata ada fitnah yang lain yang lebih dia khawatirkan oleh beliau, yaitu fitnah riya. Fitnah riya ini bisa menjangkiti siapapun. Seorang yang keimanannya kuat terkadang terjangkiti dengan penyakit ini. Apalagi seorang yang keimanannya lemah, sangat mudah untuk terjangkiti penyakit ini, riya. Berbuat amalan sedikit, menyangka itulah perbuatan yang besar. Berbuat amalan sedikit, menyangka dia akan dipuji dengan pujian-pujian yang harum oleh manusia di sekitarnya. Ini berbahaya, masyarakat hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan apabila seorang melaksanakan sholat dari awal dia sudah riya, selesai sholat juga dia riya, maka sholatnya itu tidak dihitung sebagai sholat yang sah. Ya, seorang masuk ke dalam sholatnya bertakbir Allahu Akbar, dia sholat. Yang membawa dia untuk melaksanakan sholat adalah ingin dilihat oleh si fulan. Terus dia berada dalam sholatnya karena ingin dilihat si fulan, berada di atas niat tersebut sampai dia selesai melaksanakan sholat juga masih pada niat tersebut, maka sholatnya adalah bukan sholat yang sah. Maka sholatnya adalah bukan sholat yang sah. Salatnya tidak teranggap. Apabila yang dia lakukan tadi adalah salat zuhur, maka salat zuhurnya tidak teranggap seakan-akan dia belum salat zuhur. Apabila yang dia lakukan tadi adalah salat maghrib, maka salat maghribnya tidak teranggap dan dia seakan-akan belum salat maghrib karena niat yang tidak murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini berbahaya. Dan kawan dari riya adalah sum'ah. Kalau riya ingin dilihat, kalau sum'ah itu ingin didengar. Tujuannya sama, sama-sama ingin dipuji. Hanya si riya ini melalui penglihatan, ada pun sum'ah melalui pendengaran. Seorang yang berzikir, seorang yang membaca Al-Quran, seorang yang azan, dan begitu seterusnya, ya, dibebani untuk mengikhlaskan niatnya kepada Allah dan tidak melakukan sum'ah. Dia membaca Quran karena ingin didengar si fulan, dia berzikir karena ingin didengar si fulan, dia azan karena ingin didengar si fulan, dan begitu seterusnya. Ini hukumannya juga sama dengan riya, dan hukum-hukumnya juga sama dengan riya. Hanya si riya tadi melalui pendengaran, sum'ah melalui riya melalui penglihatan, sum'ah melalui pendengaran, dan tujuannya sama, sama-sama ingin dipuji oleh orang lain, bukan karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah barakallahu fikum dua bentuk syirik akbar dan juga syirik asghar. Ada pun syirik asghar, walaupun dia tidak mengeluarkan seorang dari keislaman, hanya saja itu adalah dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar, wallahu billah. Kemudian masyaallah hadirin rahimakumullah, masih ada waktu, kita masuk pada pembatal yang kedua. Jika pembatal yang pertama adalah kesyirikan, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala menyebutkan pembatal keislaman yang kedua masih bagian dari kesyirikan, hanya dikhususkan karena banyak manusia yang terjatuh padanya, sehingga beliau perlu mengkhususkan, yaitu man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'iqa yad'uuhu wa yas'aluhum asy-syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Pembatal yang kedua dari 10 pembatal keislaman adalah seorang yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara, yang mana perantara ini dimintai doa. Ya. Perantara ini diharapkan pertolongannya. Yas'aluhu syafa'ah, perantara ini dimintai syafa'at. Wa yatawakkalu 'alaihim, dan perantara ini digantungkan urusan dia padanya, ditawakkali. Orang yang melakukan perbuatan ini, dia telah kafara ijma'an, dia telah kafir dengan kesepakatan para ulama. Menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Dia ingin menyampaikan, dia memiliki permohonan, dan permohonan ini ingin ia sampaikan kepada Allah. Namun dia menganggap dirinya rendah, sehingga dia menjadikan perantara antara dia dengan Allah. Dia berdoanya bukan kepada Allah. Nanti ada perincian. Kalau seorang menjadikan perantara antara dia dengan Allah, namun dia berdoanya kepada Allah, ini nanti tidak masuk syirik akbar. Hanya saja yang masuk syirik akbar adalah seorang menjadikan perantara antara dia dengan Allah, dan yang diminta dan yang diarahkan doa kepadanya adalah perantaranya, bukan Allah. Perantaranya. Ya. Yang dimintai syafaat adalah perantaranya, bukan Allah. Dia tawakal kepada perantaranya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinyatakan sebagai kafir secara ijma, kafir secara kesepakatan para ulama. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun perincian tentang hal ini insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Dan yang perlu kita sampaikan di sini adalah dua perkara. Di mana perantara antara kita dengan Allah, ada yang harus kita tetapkan dan ada yang tidak boleh kita tetapkan. Yang ingin kita bahas adalah yang pertama, perantara kita dengan Allah yang harus kita tetapkan. Perantara antara kita dengan Allah yang harus kita tetapkan adalah para rasul dan para malaikat. Untuk apa? Untuk para rasul menyampaikan kepada kita syariat-syariat, dan malaikat mewahyukan kepada para rasul syariat-syariat. Untuk kita mengetahui perintah, untuk kita mengetahui larangan dari Allah Subhanahu wa taala, itu harus melalui perantara para nabi, dan nabi melalui perantara malaikat. Terkadang juga ada kalanya Allah langsung mewahyukan kepada nabi tersebut. Hanya saja yang lebih banyak adalah wahyu disampaikan melalui malaikat kepada para rasul, kemudian rasul menyampaikan kepada kita. Ini perantara kita dengan Allah dalam hal mengetahui larangan dan perintah. Tidak mungkin kita mengetahui larangan dan perintah Allah tanpa perantara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya ghulatus sufiyah, orang-orang yang ghulu dalam pemahaman sufinya, menganggap bahwasanya tabir antara dia dengan Allah telah terbuka apabila ia mendapatkan perintah dari Allah langsung disampaikan melalui mimpinya, sebagaimana Rasul disampaikan kepada dia wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum terjadi, dan sampai sekarang masih banyak yang berkeyakinan dengan keyakinan seperti ini. Para wali, para habib, orang yang dianggap wali dan para habib yang berkeyakinan dengan keyakinan sufiyah, mereka memiliki pemahaman yang sangat buruk. Yaitu ini, bahwasanya mereka dapat menerima perintah dan larangan dari Allah secara langsung. Kata mereka, saya sudah tidak lagi wajib sholat karena saya sudah diwahyukan oleh Allah. Saya tidak perlu sholat karena saya sudah sampai derajat ma'rifat. Adapun kalian-kalian masih pada derajat hakikat, masih pada derajat ibadat. Kalian harus sholat, kalian harus puasa, kalian tidak boleh minum khamar, kalian tidak boleh zina. Adapun kita yang sudah sampai pada tingkatan ma'rifat, antara kita dengan Allah tidak ada tabir. Allah tidak mewajibkan kita sholat, Allah tidak mewajibkan kita puasa, Allah menghalalkan kita khamar, Allah menghalalkan kita zina. Ini pemahaman yang sangat-sangat buruk. Walaupun barakallahu fikum, tatkala kita bertanya apakah betul mereka mendapatkan seakan-akan wangsit wahyu, betul. Akan tapi barakallahu fikum, itu bukan dari Allah, itu adalah dari syaitan yang berusaha untuk menyesatkan anak Adam melalui orang-orang yang seperti ini pemahamannya. Seakan-akan diberikan wangsit, ternyata itu bukan wangsit dari Allah, itu adalah wangsit dari syaitan. Itu bukan wahyu dari Allah, itu wahyu dari syaitan. Bagaimana mungkin seorang diperintahkan untuk meninggalkan sholat, padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling mulia di dunia ini tidak meninggalkan sholat sampai beliau wafat. Mana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada seorang untuk meninggalkan puasa, padahal orang yang paling dia cintai yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan puasa sampai beliau wafat Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini barakallahu fikum, perantara antara kita dengan Allah dalam hal mengetahui larangan dan mengetahui perintah itu harus melalui perantara para rasul. Tidak ada bagian dari umatnya Rasulullah SAW yang diberikan wahyu, tidak ada yang tabirnya terbuka antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW saja wahyunya banyak yang melalui malaikat, ya, banyak yang melalui malaikat. Jadi itu yang lebih dominan. Asyara hadirin rahimakumullah, itu adalah perantara pertama. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu perantara yang tidak boleh kita tetapkan, yaitu perantara kita dengan Allah dalam hal ibadah. Dan kalau kita beribadah kepada Allah, tidak boleh kita menjadikan perantara antara kita dengannya. Adapun perinciannya beserta syubhat-syubhat seorang yang meyakini adanya wasilah dan tawassul kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Nah. ini yang meminta juga, dan perantara juga yang mendoakan ini, apakah dia sama-sama kafir? Kalau ini yang pertama ini bersandar kepada perantara, apakah dia termasuk juga ini orang kafir, termasuk seorang yang bersandar kepada yang perantara, yang perantara, perantaranya sudah wafat. Iya. Nah. Yang dianggap kafir adalah seorang yang menyandarkan perkaranya kepada orang tadi. Adapun yang dimintai, yang dijadikan perantara dalam keadaan dia sudah wafat, tentunya dia tidak diberikan dosa. Tentunya dia tidak diberikan dosa, kecuali apabila dia berwasiat di masa hidupnya, apabila saya wafat kuburkan saya di sini, apabila kalian ada kesusahan maka silakan tawasul kepada saya. Yang seperti ini baru. Kalau dia berwasiat maka dia di kuburannya akan senantiasa mendapatkan dosa. Adapun sebagaimana halnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam adalah nabi yang saleh, nabi yang mulia. Allah Subhanahu wa taala utus dia dengan risalah dan dikuatkan dengan mujizat-mujizat yang ada. Ternyata diibadahi, bukan sekedar dijadikan perantara, akan tapi diibadahi oleh orang-orang Nasara. Dijadikan sebagai Tuhan, bukan dijadikan lagi sebagai perantara. Nabi Isa alaihi salam tidak mendapatkan dosa sama sekali dalam hal ini. Dan beliau berlepas diri dari perbuatan orang-orang yang mengaku Nasrani, mengaku pengikutnya Nabi Isa, padahal Nabi Isa berlepas diri dari mereka. Nah, ini perkara yang diibadahi, apalagi dalam perkara yang hanya sekedar dimintai perantara saja. Apabila dia tidak mewasiatkan semasa hidupnya untuk dijadikan perantara, maka dia tidak mendapatkan dosa. Wala taziru wasiratun wizra ukhra, dan seorang pendosa tidak akan melakukan atau tidak akan dibebani dengan dosa orang lain. Masalah syirik kecil, masalah riya sama sum'ah, ini berat sekali. Namanya manusia ini senang betul-betul menikmati kalian. Bagaimana caranya Ustaz untuk terhindar dari riya dan sum'ah? Ya. Masyarul hadirin rahimakumullah, perkara riya dan sum'ah adalah perkara yang sangat riskan, perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW menimpa kita, karena bagi hal itu begitu mudah untuk menimpa kita. Seorang yang mulia, seorang yang tinggi keimanannya, terkadang dia mengalami yang seperti ini. Perkara dia ada rasa ingin dipuji dan begitu seterusnya. Hal ini barakallahu fikum dapat kita hindari. Yang pertama adalah dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang dianggap sebagai waktu yang mustajab. Kita berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah dari penyakit riya. Dari penyakit riya. Dan apabila yang namanya manusia kodratnya itu senang yang namanya pujian. Apabila kita melakukan sebuah perkara dan ada perkara yang lewat di hati kita menginginkan agar kita suka dengan pujian orang lain, maka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah beristighfar, insyaallah riya tersebut tidak jadi hinggap di kita. Insyaallah riya tersebut tidak jadi hinggap di kita. Dan kita apabila dalam keadaan salat kemudian di awal kita sudah niat untuk Allah, murni untuk Allah, kemudian di pertengahan ada syaitan yang menggoda agar kita riya, maka langsung barakallahu fikum kita meminta perlindungan kepada Allah dari penyakit ini dengan mengucapkan a'udzubillah, walaupun dengan suara yang lirih. Tidak mengapa ucapkan a'udzubillah minasyaitonirrajim, walaupun dalam keadaan rukuk, walaupun dalam keadaan sujud, tidak mengapa kita berlindung a'udzubillah minasyaitonirrajim. Kemudian barakallahu fikum, riya tersebut walaupun terjadi sebentar pada sholat kita, namun sudah kita hilangkan di dalam sholat kita tersebut juga, dan kita menutup sholat kita dengan niat yang murni dan ikhlas, maka sholat kita tetap dianggap sah. Sehingga itu barakallahu fikum, intinya riya ini adalah perkara yang sering hingga pada manusia, maka mintalah kepada Allah perlindungan darinya di doa-doa yang barakallahu fikum dianggap sebagai waktu mustajab. Kemudian tatkala riak tersebut hendak hingga pada diri kita, maka langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di waktu salat dan di waktu-waktu ibadah yang lainnya. Nah, seperti itu. Jika tidak ada pertanyaan, insyaallah akan kita tutup. Akhtafi bihadzal qadar, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan antum sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.